Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Al-ahkamul ma'khudah min al-hadith. Awalan, istafadna min hadal hadithi annal wat'a fi nahari ramadhan min al-fawahish al-muhlikat. Kita ambil dari hadis ini satu hukum, bahwa menjimai istri di siang hari bulan Ramadhan adalah perkara fahishah yang membinasakan, al-muhlikat. Dari mana diambilnya? Lianna an-nabiyya aqarra ala qawlihi halaktu. Karena Nabi mensetujui ucapan orang tadi berkata, aku binasa, aku binasa. Nabi tidak membantah. Nabi menyetujui. Apa yang menyebabkan kau binasa? Aku terjatuh pada istriku ila akhirih. Apakah Nabi menyatakan itu tidak membinasakan? Tidak. Nabi diam, Nabi setuju. Artinya, jima dengan istri di nahari Ramadan adalah minal muhlikat, termasuk yang membinasakan. Walau lam yakun kadzalik lahawana 'alaihi al-amr. Kalau saja tidak membinasakan, lahawana, Nabi akan meringankan. Nabi akan meringankan baginya perkaranya. Oh, enggak apa-apa, itu masalahnya tidak begitu besar. Atau dikatakan, oh itu cuma begini saja, cuma begitu saja. Tidak. Nabi setuju. Nabi diam. Aqarra. Fahadha hadith taqriri. Taqriri minan Nabi ala annal wat'a fi nahari Ramadhan minal muhlikat. Tanian. Yang kedua. Annal wat'i amdan yajib alaihi al-kafarah. Faedah yang kedua yang kita dapatkan dari hadis ini, bahwa al-wati' yang menjimai dengan sengaja, berarti laki-lakinya, bukan maf'ulnya tapi fa'ilnya, yaitu al-wati' amdan dengan sengaja, yajib alaihi al-kafarah, wajib membayar kafarah tadi. Marrajih ala takhir aw ala tartib, marrajih min ikhtilaf al-ulama. Hah? Satu jibun? Meraje, at-takhir awit tertib. Tertib. Wahia alat tertib. Itqa raqabah, fa'innam yajid, fasiyamu syahraini mutatabi'ain, fa'innam yastati' fa'it'amu sibtina miskina. Alat tertib. Dengan susunan, pertama memerdekakan budak kalau memang dia dapatkan. Kalau tidak, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin. Yang ketiga, annal kafarah la tasqut ma'al i'sar. Sesungguhnya kafarah tidak gugur bersama kemiskinan. Sudah kita katakan di dalam ikhtilaf ulama bahwa rajih tidak gugur seperti orang yang terlilit dengan kafarah sumpah misalnya. Ya Rasulullah, bapakku memiliki hutang puasa, bagaimana? Bayarkan. Disuruh sampai dibayarkan oleh anaknya, artinya tidak bisa gugur, tetap harus membayar kafarah. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lam yusqutha anhu bi faqrihi. Karena Nabi tidak menggugurkan baginya dengan kemiskinan. Nabi terdiam sampai ketika bisa membantunya, karena ada yang mengirim korma sekeranjang yang berisi kurang lebih 15 sa', yang berarti 60 mud. Maka Nabi berikan kepadanya dan katakan, tasaddaq. Berarti beliau tidak menggugurkan walaupun orang tadi berkata aku enggak punya. Walaysa fil haditsi ma yadullu 'ala as-suqut. Tidak ada dalil dalam hadis ini yang menunjukkan gugurnya kafarah. Yang kelima. Jawaz takfir anil ghairi walau min ajnabiyyin. Bolehnya membayar takfir atau membayar kafarah untuk orang lain walaupun ajnabi. Ajnabi itu bukan keluarga, bukan kerabat. Orang lain sama sekali. Tapi dia ingin bantu. Biar saya bantu bayarkan. Boleh. Walau min ajnabiyin, walaupun dari orang asing. Maksudnya orang asing yang bukan keluarganya. Yang kelima. Anna lahul akal minha wa it'amuha ahlahu madamat mukharrajatan min ghairihi. Yang kelima, bahwa baginya dan bagi keluarganya boleh memakan dari makanan tersebut kalau ternyata yang memberikan it'am adalah orang yang lain. Madamat mukhrajah min ghairihi, selama dikeluarkan dari orang lain. Yang keenam, zahirul hadis annahu la farqa fil raqabah bainal kafirah wal mu'minah. Yang keenam, tampaknya secara zahir dari hadis ini bahwa enggak ada perbedaan tentang memerdekakan budak. Karena disebutkan dengan kalimat raqabah. Bi ghairi qaidin, tanpa ada qaid. Wa yakunul hadis muqayyadan, tetapi hadis yang mutlak ini yang zahirnya mutlak harus dibawa kepada al-muqayyad. Fa yuqal. Naam. Zahir al-hadith mutlak. Naam. Walakin quyyida bi ahadith kathira bal bil ayah. Faqqu raqabatin mu'minah. Artinya yang dimerdekakan itu budak yang mukmin. Quyyida bi nusus التي فيها كفارة القتل فإنه ذكر فيها الإيمان الإيمان معف ذكر فيها الإيمان رقبة مؤمنة. Mengapa demikian? Karena memang sudah demikian khususnya. Artinya tidak bisa ditanya lima wala kaifa. Tetapi kalau pertanyaannya mal hikmah? Al hikmah annal mu'min ahsan au khairun minhu an yakuna hurran wal kafir wal ahsan an yakuna mamlukan. Orang kafir lebih baik bagi mereka untuk merdeka, yakni ibadah mereka bisa lebih sempurna. Adapun orang kafir lebih baik ketika mereka dalam keadaan dimiliki dengan milik yamin, sehingga mereka dalam keadaan tetap terjaga atau tetap dalam keadaan dimiliki dan dikuasai seorang mukmin, sehingga yang dimerdekakan adalah yang mukminah. Sabian, yang ketujuh, husnu khuluqin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. وهذا أيضا حكم استخرجنا من هذا الحديث. والفائدة استفدنا من هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكرم الوفاء عليه. فقد جاءه هذا الرجل خائفا وجلا فراح فرحا ma'ahu mayut'imu minhu ahlahu. Ini akhlak Rasulullah SAW terlihat sekali di dalam hadis ini. Pertama, kedermawanan beliau. Ya, ini memberikan kebaikan kepada orang lain. Faqad ja'ahu hadzal rajul khaifan. Orang ini datang dalam keadaan takut. Wajil, sama gelisah. Takut juga. Faraha fariha, tetapi dia pulang dalam keadaan bahagia. Bahkan bersamanya mayut'imu minhu ahlahu. Bersamanya ada sesuatu yang bisa dia beri makan keluarganya. Apalagi di dalam hadis ini dari khuluqin Nabi SAW, lam yu'annifhu, tidak memarahinya, tidak membentaknya. Padahal orang ini melakukan kesalahan besar, bahkan minal muhlikat. Tapi ketika dia mengakui bahwa aku telah binasa, artinya orang ini sudah merasa salah, maka cukup. Tidak kemudian annafahu. Yang ke-8, anna man irtakaba ma'siyatan la hadda fiha thumma ja'a ta'iban nadiman fa innahu la yu'zar. Ada faedah lain bahwa siapa yang melakukan satu maksiat yang padanya tidak ada hukum had, la hadda fiha. Hukum had itu hukum yang sudah tertentu dalam Quran atau sunnah, seperti dipotong tangannya atau dicambuk atau dirajam, itu namanya hukum-hukum hudud. Kalau enggak ada ancaman hukum had, thumma ja'a ta'iban, kemudian datang mau bertaubat, nadiman, menyesali. Nadiman menyesali. Fa'innahu la yu'zar, maka orang ini tidak dita'zir. Tidak dihukum dengan hukum ta'zir. Berbeda dengan orang yang terkena hukum had, seperti yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, zina itu, aku berzina. Rasulullah membuang mukanya dan menyatakan, tidak, mungkin kau tidak hanya berbuat begini dan begitu. Dia kembali mengejar wajah Rasulullah SAW sambil berkata, ya Rasulullah, wallahi, aku demi Allah zanait. Belum berlaku paling lagi. Sampai 4 kali dia bersumpah. Maka Nabi mengatakan, apakah orang ini cerdas? Artinya orang ini sehat, akalnya tidak gila. Sehat ya Rasulullah, dia tidak gila. Maka dilakukanlah hukum rajam. Datang ta'iban, tapi tetap dirajam. Mengapa? Karena ada hukum had. Tetapi kalau datang, ya Rasulullah, aku berbuat dosa, begini, begini, begini. Dosa yang tidak ada ancaman hukum had. Apa fayu'zar, ditazir? Tidak. Nabi hanya berkata, ghafarallahu lak, semoga Allah mengampunimu. Ya Rasulullah, aku berbuat begini, begini, begini, begini. Ya Bilal, kumandangkan azan. Kemudian dirikan salat. Setelah salat, mana orang tadi? Ana ya Rasulullah. Apakah kau ikut salat bersamaku tadi? Ikut ya Rasulullah. Itu sebagai penghapus dari dosamu. Barakallahu fikum. Itu pada perkara-perkara yang tidak ada padanya hukum hudud. Waja'a madha? Ta'iban. Ja'a ta'iban. Bukan ketangkap. Kalau ketangkap, bukan mau taubat, dihukum. Ta'zir. Apa itu ta'zir? Hukum yang ditentukan oleh penguasa. Bisa dengan cambuk, bisa dengan dipenjara. Ini habis. Imma bidharbis saut, atau bil habsi, atau bi ghairihi, ala mada, ala ra'yil imam, sesuai dengan pendapat penguasa, namanya ta'zir. Apa tujuannya? Hanya membuat jera, membuat jera. Kamu ini kalau enggak dihukum, besok akan ngulangi lagi, besok akan ngulangi lagi. Baik, itu hukum ta'zir. Khulasatu fawaid min kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. نكتفي بهذا القدر.